Tottohak ket Yesus ke nege gyal gyal nuskek temne. Wai go hatni magwe. Ese ide siget yu hagohe. Yesus nege iriya hula sogo Yesus ma igara jawre iya ori hirgene. Desigo irje sige hula sogo ananai. Kali hula sogo yal mormyori harhar gwe tide. Ode ese ide sige yal ralage kralage titia matula sogwe. Desigo lyoba kula sogo anana redagun. Ode gol nye it nyege talitrala takrala naretu hula sogwe. Ode toa wasihare tare. Desigo ksusu ohe. Loba kula sogwe anana remares. Kali gol nye tato tomolu telma toa hula sogwa sihare tare. Nege kbuan geo. It nyege talitrala takrala naretu hula sogwe de. Ode wasiharet desikre. Lemam de dan mait. Kali ese ide sige hula sogu yal mormyori harhar gwe ti ide. Desigo ide sige bisa mayala yal ktela atyat mamin tinus kek temne. Ode bisa matala tal ktela atyat mamin tinus kek temne. Kali tohak ti Yesus Kristus ke. Denje ese ide sige tiyo hagohe Yesus nege hula sogu yana nai. Desigo irje sige ine bisa ma yala yal nus kek temne. Hula sogwe memian ge kliosuo he, Yesus nege hula sogwe ananai. Wai guo hati makulo bagi, Yesus Kristus nege mianus kek temne, desigo Yohanes yalwerge ma biaptisai. Ode giwat miati tul masan walwige, desigo larage giboi hakke, denje Yesus ke mianus kek temne, lema mia yorwerge kmesan bo, de mia yor large dagun, kali giot imat jes larage giboi hakhe. Ode hula sogo memian ge klius mait johe, tela nekre mumu nem labia enok ditide, ode nam sai hula sogo memian ge ktianuk, nam de sige mlai. Denjek tela ge na tel, tiwen srai raske, nege, itiamat ke, ode hula sogo tu nanare, ode memean ge detel nue sa samsir makliosu Yesus Kristus ke mait. Ode ktela ge na tel tilas merge kaha neragun negene. Hula sogu memean ge odwe ranal ma rabaptis ke ode Yesus Kristus ke lara ge ragun. Tela detel nue ge mais maksusu ohe Yesus nege hula sogu ananai. Lema de golnya iri re rahe saktela rase agare itnye jal motto hakbo. Denje musti motto hak bain bain nam hula sogo ilo suma itnye kri. Kali nam ilo suma itnye kri. Gietim dedan makbilak nam iri re ratan ugari. Kali inege hula sowai mamyesan alios wanan ge mait. Lema denje seide siget yuak hula sogo yanan ge. Desyo hie bain bain ohe. Nam hula sogilo suma it. Magi esanan gene. Negem lai. Klala ese ide sigele matua kula sogwe. Desyo gola dene biohe. Hula sonwe gigak met. Kali le matua hak nam hula sogilo suma it nye. Tigi hali anan gene. Ode nam hula sogilo suma it jes. Nege gol nye. Hula sogo yal mormyori manalini namge mait. Ode mormyori manalini namge cuma mogi mentianan ge misan bo. Lemade ese ide sige yetral sa samgyor hula sogo yanan ge. Desigo mormyori manalini namge gimi nai. Klala ese ide sige lem yetral sa samgyor hula sogo yanan ge. Desigo mormyori manalini namge lema gimi nai. Mormyori manalini namge. Kimin Yesus kemiesan bo. Wai guo hatni magwe. Kwe siatyah nyetie. Nege irmiya toak ti hula sogu yanan gene. Mahmye bain bain ohe. Mormyori manalini namge gimin aede. Gol jesige mo lema tatarta uritla ratare. Deitla ratare lan mat sambayan ti hula sogu. Ode te ohe. kolnya taten nam saito saito hai maktio hai buge desio teo he anat chomoluit. Ode teo he golnya chomoluit je desigeo tedaguno he nam taten to hai desikre yalmait je. Ode golnya eine miato swai mio hatnima miamato akkeit mayala limosal desio musimom sambayan tihula sogwe. Mamiten ma yor hitoa limosal des. Desia muhula sugana yalmor mori ha mlageti manel nyel jai huruk. Namgutanuk nek diti ti iria mala limosal ge. Keske de wasi limosal des lemagola limosal manet mat mat manalin namgene. Denjem yenas kiga limosala manet mat mat manalin namgedagun. Ode hula sugu lima bisa masyos limosal des biah. Lemade lemaga soema musimo msiambayan tihula sogwe mayor hirmiala limo salmanet miat-miat manalini namdes. Denjek tela tiat saita-saita lamumu nekri nege giet limo salmades. Kes yedem nyenas giga limo salmanet miat-miat manalini namge. Ode teo he eseide sige hula sogwe almor mior harharwe tide. Desko irje sigean alema iya lala limo salde. Kali hula sogoyan ange ijagai. Mangweskwa orwet uske katuge lema bisa ma yala yal yelik. Ode tedaguno he. Itnege hula sogoas iriait. Lala iria lema mato hagare tinuske temne mumune. Nege ngweskwa orwet uske katuge here tasir. Keskede teo he. Hula sogoyanan gemia inus kek temne. Ode ine yal hehe gemait. Mate hula sogoam lagi. Ode tamor nege tetral sasam getor hula sogwe. Ode anan Yesus Kristus kedagun. Yesus Kristus nege hula sogoam lagi. Dele magiga hula sogsalik. Ode mormiorih manalini namge gimin na iya miesanbo. Lemaden je anagwa gulubage. Mirondron mama ge magete mlura namdum mak segan hula sogwe na ge toa rala miklara nare teigedes je